ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، الحمد لله، puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-karunia-Nya yang dalam hidup yang sangat banyak. Berikut salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersolawat kepada beliau tatkala mendengar nama beliau disebut, termasuk dalam deretan orang yang dermawan di dalam hidupnya, termasuk orang yang bakhil, adalah orang yang bila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depannya, dia tidak berucap salawat atas beliau. Semoga Allah Jalla Subhanahu menjadikan kita orang yang pandai bersyukur di dalam hidup, dan menjadikan kita orang yang banyak bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila nama beliau disebut di sisi kita rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, kita masih di dalam pembahasan kalimat yang besar di dalam agama kita yang disebut dengan kalimat tauhid, yang disebut dengan kalimat ikhlas, kalimat taqwa, yaitu la ilaha illallah. Kalimat ini merupakan tujuan dakwah para nabi dan rasul, mulai dari rasul yang pertama sampai kepada nabi dan rasul yang terakhir. Semuanya berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Dalil yang menjelaskan demikian firman Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk mengajarkan, memberitahukan dan mengajak kepada makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Beribadah semata-mata kepada Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita berbicara tentang hadis yang kedua, berbicara tentang 40 hadis keutamaan kalimat la ilaha illallah. Hadis yang kedua berbicara tentang ad-da'watu ila la ilaha illallah wa annaha sabilul falah. Mengajak kepada kalimat la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah ini merupakan jalan kebahagiaan, jalan keberuntungan, jalan keberhasilan. Kalimat la ilaha illallah ja'a min tariq Ash'ab bin Sulaim qala haddathani syaikh min bani Malik ibn Kinana Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisuqidil majadi yatakhallaluha yaqul qulu la ilaha illallah tuflihu. Rawahu al-Imam Ahmad. Wa qala al-Haythami rijaluhu rijalus sahih. Telah datang riwayat dari Thariq Ash'ath ibn Sulaim. Beliau berkata, telah berkata kepadaku Asy-Syaikh dari Bani Malik ibn Kinana. Dia mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sebuah pasar. Nama pasarnya adalah Zil Majaj, salah satu pasar di masa jahiliyah. Ini terdapat di Arafah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi ajakan dan seruan, katakan oleh kalian la ilaha illallah tuflihu, kalian akan berbahagia, kalian akan beruntung, kalian akan selamat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Al-Imam Al-Haythami mengatakan rijal hadisnya adalah rijal yang terdapat di dalam As-Sahih. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang jahiliyah untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah. Saudaraku kaum muslimin, orang-orang jahiliyah memahami dan mengetahui apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Sekali lagi, orang-orang jahiliyah mengetahui makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Pengetahuan mereka ini dikutip oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran. Ketika Nabi SAW mengajak mereka kembali kepada kalimat la ilaha illallah, mereka membalas ajakan dan menimpali seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad ini akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Maka ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Segenap saudaraku kaum muslimin, Allah Jalla wa'ala bercerita bahwa orang-orang jahiliyah itu memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak. Afa ra'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Allah Jalla wa Ala menyebut di antara nama-nama Tuhan besar mereka, Lata, ada Uzza, ada Manat. Nama Tuhan-Tuhan yang ada di tengah orang jahiliyah dan Tuhan-Tuhan yang dikutip di dalam Al-Quran adalah sesembahan yang paling besar di tengah orang-orang Arab jahiliyah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lewat bahwa penampilan dan gambar serta bentuk Tuhan Lata itu adalah sebuah nisan yang dimakamkan padanya seseorang yang bernama Lata. Di masa jahiliyah, Lata ini adalah terkenal orang soleh. Dalam riwayat hidup si Lata ini, orang yang sangat-sangat dermawan. Dia bekerja 1 tahun, dia kumpulkan harta benda, menunggu musim haji. Tentu haji ala jahiliyah. Setelah itu, dia keluarkan hasil keringatnya setahun tersebut untuk membiayai dan menyambut serta mengulurkan bantuan kepada mereka-mereka yang berangkat ke Baitullahil Haram. Habis. Maka tatkala Lata itu meninggal dunia, lalu kemudian dikebumikan atau dikuburkan, maka ingin dikenang jasa-jasanya. Sebelum orang-orang jahiliyah sampai kepada Baitullahil Haram, mereka iktikaf di makamnya si Lata, di kuburannya Lata. Mereka tawaf di kuburannya Lata. Mereka meminta dan mengadu nasib di kuburannya Lata. Inilah dia corak penampilan Tuhan yang namanya Lata. Segenap saudaraku kaum muslimin, An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam mengajak mereka-mereka ini untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mereka faham apa yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah, bahwa mengucapkan kalimat La ilaha illallah konsekuensinya meninggalkan Tuhan Lata, meninggalkan Tuhan Uzza. Tuhan Uzza itu siapa? Ternyata Uzza itu adalah 3 pohon yang berdekatan di masa jahiliyah. Di atas 3 pohon itu dibangun sebuah rumah. Itu yang diagungkan, itu yang dikeramatkan, tempat mencari berkah. Barakallahu fikum. Semoga di negeri kita ini tidak ada penampilan kesyirikan seperti itu di masa jahiliyah terjadinya. Semoga saudara kita kaum muslimin dan muslimat diselamatkan. Barakallahu fikum. Adapun Lata mana adalah berbentuk patung. Barakallahu fikum. Batu yang dipahat, batu yang dikeramatkan, yang terletak antara kota Mekah dan Madinah, diagungkan, disembah, tempat menggantungkan nasib. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. 3 penampilan Tuhan di dalam Al-Quran yang diungkap oleh Allah Jalla wa'ala adalah Tuhan-Tuhan besar mereka. Dan kita diberitahukan hampir 360 lebih Baitullahil Haram dikelilingi oleh Tuhan-Tuhan mereka. Barakallahu fiik. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah karena mereka paham maknanya, karena mereka mengerti konsekuensinya. Mereka tentang, mereka hadapi ajakan dan seruan itu dengan permusuhan. Barakallahu fikum. Mereka hadapi ajakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ancaman, dengan sayembara pembunuhan terhadap diri beliau untuk memadamkan cahaya Allah Azza wa Jalla. Mereka diajak kepada kalimat La ilaha illallah. Semoga Allah Jalla wa'ala membebaskan negeri kita Sumbawa ini dari segala penampilan-penampilan kesyirikan dan kekufuran, dan semoga tidak terjadi di negeri ini tempat-tempat yang dikeramatkan lalu memiliki nilai mitos. Barakallahu fikum. Karena kita khawatir tiadalah balak dan musibah yang menimpa di dunia ini melainkan karena ulah tangan manusia itu sendiri, karena kejahatan, karena kemaksiatan, karena dosa yang kita lakukan sebagai hamba Allah Jalla wa'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin memperbaiki dunia ini dari kerusakan. Kita ingin mengangkat hukuman dari dunia ini di dalam hidup. Maka mari kita bersama-sama belajar apa yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah. Ternyata kalimat La ilaha illallah ini adalah kalimat yang akan menjadikan seseorang itu bahagia hidupnya, tenang hidupnya, tenteram hidupnya, karena dia tidak akan mengembalikan semua urusan hidupnya kecuali kepada Allah Jalla wa'ala, dan dia tidak akan tunduk dan menundukkan diri lahiriah dan batiniahnya, jiwa dan raganya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla Subhanahu, saya mengajak melihat sebuah kenyataan yang terjadi di tengah saudara kita kaum muslimin. Semoga kita bukan termasuk di dalamnya, yaitu ada sikap melampaui batas di dalam memaknakan kalimat La ilaha illallah, sehingga dengan kalimat La ilaha illallah itu dia dicetak menjadi orang ekstrim, menjadi orang yang punya sifat radikal, orang yang barakallahu fikum kasar dengan kalimat La ilaha illallah. Mereka menghukumi saudaranya kafir, lalu kemudian menghalalkan darahnya, rahimani wa rahimakumullah, menghalalkan darah saudaranya semuslim. Kenapa hal ini sampai terjadi? Barakallahu fikum. Itulah dia buah dari sebuah kesesatan. Itulah dia buah dari penyimpangan. Kemudian tampil kelompok-kelompok yang menjadi sempalan di dalam agama Allah Jalla Subhanahu. Mari kita ambil contoh. Di masa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in masih hidup, mereka orang yang takut untuk terjatuh di dalam kekufuran. Mereka lari dari sifat-sifat kekufuran. Bahkan mereka menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Ibadah solatnya luar biasa kuatnya. Ibadah puasanya luar biasa. Bahkan bacaan Al-Qur'annya subhanallah. Namun mereka terjatuh dalam kesesatan, yaitu ghulu, berlebih-lebihan di dalam memaknakan kalimat La ilaha illallah, sehingga muncul dari diri mereka sikap radikal, sikap ekstrim. Barakallahu fikum. Kenapa kita mengatakan ekstrim? di masa Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia menuding dan menuduh Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak berbuat adil. Ketika para sahabat Nabi mendengar tudingan orang ini, seorang sahabat mengatakan, "Dah, ya Rasulullah, biarkan saya memenggal batang lehernya. Dengarkan kasih sayang agama ini, sekaligus sebagai bantahan bahwa sikap anarkis, sikap radikal bukan dari orang-orang yang bertauhid kepada Allah Jalla Subhanahu, bukan ajaran dari agama kita barakallahu. Agama kita ini adalah agama yang penuh kasih sayang dan menebarkan kasih sayang rahimani wa rahimakumullah jami'an." Seorang sahabat tampil di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, biarkan saya memenggal batang lehernya." Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Jangan. Tidak boleh. Jangan sampai orang mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya, karena di saat itu dia masih sholat barakallahu fihi, ditahan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Setelah lelaki ini berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ai Rasulullah bersabda, akan keluar dari keturunan orang ini kaum yang bacaan Al-Qur'annya tidak menyamai bacaan Al-Qur'an kalian. Sering membaca Al-Qur'an. Puasannya, puasa kaum itu tidak menyamai puasa kalian. Kuatnya mereka berpuasa. Ibadah sholat mereka tidak akan menyamai ibadah sholat kalian, karena tingginya tingkah sholat mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, "Namun mereka itu keluar dari agama ini bagaikan panah yang keluar dari sasarannya." Segenap saudaraku kaum muslimin, panji apa yang dikibarkan oleh orang-orang di masa silam memiliki jiwa radikal? Panji la ilaha illallah. Segenap saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, ternyata kaum ini membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Segenap saudaraku kaum muslimin, maka kaum inilah yang dikenal namanya di sisi ulama kita dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij barakallahu fikum. Salah satu bentuk kekejamannya, seseorang yang bernama Abdullah ibnu Khabbab ibnu Al-Arq dibunuh oleh mereka, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Khabbab ibnu Al-Arq dibunuh oleh mereka, lalu istrinya dibunuh oleh mereka, lalu dipecah perutnya dan dikeluarkan janinnya barakallahu fikum oleh kaum ini rahimani wa rahimakumullah. Dengan bangga mereka melakukan kekejaman terhadap sahabat Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah kaum ini berangkat meninggalkan sahabat Nabi yang dibunuhnya, dan wanita yang sedang hamil dipecah perutnya, lalu kemudian dikeluarkan barakallahu fikum janinnya, berangkat. Di tengah jalan ditemui oleh rasa lapar, masuk ke kebun kurma barakallahu fikum. Kebun kurma ini adalah milik seseorang kafir kepada Allah Jalla Subhanahu, kafir zimmi. Para pengikut tokoh khawarij ini mengatakan, kita ambil kurma ini. Tokohnya mengatakan, jangan, jangan kalian ambil. Lalu kemudian menemukan pemiliknya adalah orang kafir. Setelah barakallahu fikum, dia bertanya, si kafir ini memberikan, boleh kalian ambil, karena takut untuk dibunuh. Ternyata kaum khawarij ini mengatakan, tidak, kami akan bayar semuanya apa yang telah dipetiknya. Subhanallah, terhadap orang kafir seolah-olah dia bijak untuk mensikapinya, sementara orang Islam, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dibunuh oleh mereka. Kaum khawarij benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala barakallahu fikum. Wajar kalau gerakan khawarij di masa sekarang ini dibantu oleh negara-negara kafir, karena memang demikian. Gerakan-gerakan khawarij di masa yang silam, yang sekarang barakallahu fikum dengan gerakan ISIS, Al-Qaeda dan yang semisalnya, berbedanya nama tidak merubah hakikat mereka. Hakikat mereka adalah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala barakallahu fikum. Mungkin segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat melihat kekejaman mereka di dunia ini, membunuh orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam sekian sikap arogan dan anarkis mereka, dan menampakkan di permukaan sikap radikal mereka, ternyata benar sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membunuh orang-orang Islam barakallahu. Maka jikalau ada yang bertanya, kenapa kok mereka yang mengaku orang-orang Islam dan menghalalkan darah orang Islam, orang kafir kok mau membantu mereka? Rahimani wa rahimakumullah. Bahkan pentolan-pentolan mereka lari dan meminta perlindungan ke negara-negara kafir kepada Allah Jalla Subhanahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, orang-orang kafir merasa dilindungi oleh mereka barakallahu fi, tetapi orang-orang Islam mereka halalkan darahnya. Itulah dia rahimani wa rahimakumullah sifat kaum khawarij yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, panji yang dikibarkan oleh mereka adalah panji la ilaha illallah. Ternyata panji yang dikibarkan yaitu la ilaha illallah barakallahu fikum hanya dijadikan alat untuk kemudian memuluskan kejahatan dan kesesatan yang ada pada mereka, seolah-olah dia adalah pejuang Islam, seolah-olah dia adalah penegak daulah Islamiyah. Kadzabun, mereka adalah para pendusta barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, sikap radikal, sikap ekstrim bukan barakallahu fikum dari agama Islam. dan bukan pula ajaran tauhid, dan bukan pula ajaran negeri tauhid yang bertauhid, negeri Arab Saudi, sebagaimana yang ditudingkan dan dituduhkan oleh orang-orang yang benci terhadap negeri itu. Barakallahu fikum. Mereka adalah negeri atau negeri tauhid Arab Saudi, benar-benar memerangi, barakallahu fikum, sikap radikal rahimani wa rahimakumullah, sikap ekstrim di dalam agama Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, yang kebablasan atau meremehkan serta mengentengkan konsekuensi dan nilai yang terdapat di dalam kalimat la ilaha illallah, adalah sebagian orang yang banyak mengucapkan dan berzikir la ilaha illallah, tetapi mereka yang paling banyak melanggar makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Segenap saudaraku kaum muslimin, padahal di antara la ilaha illallah itu yang membatalkannya, di antara pembatal kalimat la ilaha illallah adalah ilmu sihir. Termasuk dari pembatal kalimat la ilaha illallah adalah ilmu sihir. Barakallah. Semoga di negeri kita ini tidak ada dari saudara kita yang belajar ilmu sihir atau mempermainkan ilmu sihir, karena ilmu ini adalah ilmunya syaitan untuk memecah belah antara suami dan istri. Barakallah. Semoga sekali lagi tidak ada dari kita kaum muslimin yang belajar ilmu sihir, karena ilmu sihir bila dipelajari akan menyebabkan seseorang itu kafir kepada Allah Jalla Subhanahu, karena belajar ilmu sihir itu adalah kufur. Termasuk dari pembatal kalimat la ilaha illallah adalah as-sihru, ilmu sihir. Rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa belajar ilmu sihir itu bukan sesuatu yang sulit, gampang dan mudah. Pintu yang terbesar untuk belajar ilmu sihir adalah kufur kepada Allah Jalla wa'ala, ingkar kepada Allah Jalla Subhanahu. Mungkin dengan engkau melafazkan untuk mengundang ilmu sihir, melafazkan ucapan-ucapan yang engkau sendiri tidak paham, engkau sendiri tidak memahami apa yang ada padanya, komat kami memanggil ruh jahat. Barakallahu fiik. Atau engkau mengambil ayat Al-Qur'anul Karim lalu engkau kencingi, maaf-maaf, engkau kencingi ayat tersebut. Atau engkau lumuri dengan darah wanita bila datang bulannya. Atau kata para ulama, engkau jadikan pijakan di WC dua kanan kiri, kaki kanan dan kirimu, di bawahnya adalah Al-Qur'an. Cara meninggikan ilmu sihir yang disebutkan oleh para ulama, sehingga Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa belajar ilmu sihir itu bukan pelajaran atau ilmu yang sulit, gampang dan mudah. Pintu besarnya adalah kufur kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan heran kalau orang-orang kafir kepada Allah Jalla wa'ala banyak bermain dengan ilmu sihirnya. Amat sangat mengherankan jikalau ada orang Islam bermain dengan ilmu sihir. Ilmu sihir akan menyebabkan seseorang itu kufur kepada Allah Jalla wa'ala dan batal kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya barakallahu fikum. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Nah, di kalangan kita orang-orang Islam, kita anggap sepele dosa sihir itu, kita anggap sepele barakallahu fikum. Kita anggap kecil saja. Kalau ada orang yang terkena sihir, kita yang sakit hati, cuma sebatas sakit hati saja. Padahal dalam pandangan agama, bahwa sihir itu, belajar ilmu sihir itu adalah kufur kepada Allah Jalla Subhanahu. Bagaimana hukumannya? Hukuman tukang sihir yang telah ditegakkan oleh Umar Ibn Khattab adalah dibunuh barakallah. Kenapa Umar melakukan pembunuhan terhadap tukang sihir? Karena kerusakan tukang sihir itu adalah besar. Tidak hanya menyebabkan ilmu sihir itu sakit, bahkan sampai kelimaknya menyebabkan seseorang itu meninggal dunia. Terkadang gila, terkadang lumpuh barakallahu fikum. Maka hukuman yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, membunuh barakallahu fikum tukang sihir. Rahimani wa rahimakumullah. Namun tentu di negeri kita ini tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Kita harus melaporkan kepada yang berwajib, dan yang berwajib memiliki wewenang untuk menegakkan hukuman kepada para tukang sihir. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Segenap saudaraku kaum muslimin, tadi kita menyebutkan terkadang sakit hati kita ketika melihat saudara kita terkena sihir, dikirimkan oleh temannya, dipasangkan oleh barakallahu fikum lelaki, anak kita menjadi gila, anak kita sakit adanya. Padahal dalam pandangan agama, itu akan menyebabkan seseorang itu kafir kepada Allah Jalla wa'ala dan membatalkan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, termasuk dari pembatal kalimat la ilaha illallah yang mungkin sering kita menganggap sepele barakallahu fikum, yaitu mencela agama Allah Jalla wa'ala, mencela agama Allah Jalla subhanahu. Walaupun engkau main-main dalam mencela agama Allah Jalla subhanahu, maka akan menyebabkan engkau kafir kepada Allah Jalla subhanahu. Mari kita dengarkan hadis yang menjelaskan demikian barakallahu fi. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam berada barakallahu fikum pada perang Tabuk, sebagian orang-orang munafik atau yang ikut di dalam peperangan bersenda gurau, main-main mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa celaannya? Tidak ada yang paling kuat makan terbesar perutnya dari Muhammad dan teman-temannya. Perutnya sahabat. Barakallahu. Yang satu mengatakan barakallahu dalam senda gurau-nya, tidak ada yang paling pengecut dalam bertemu bersama musuh dari Muhammad dan teman-temannya. Maksudnya sahabat. Ada seorang sahabat mendengar gurauan itu, segera melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sampai pelapor ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata telah turun ayat Al-Quran mendahuluinya mengatakan, Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Turun ayat Al-Quran. Katakan wahai Rasul Allah, apakah kepada Allah Jalla Subhanahu, kepada ayat-ayat Allah Jalla Fi'ulah, kepada nabinya kalian mencela, kalian mencaci maki, mencela? Tidak ada maaf bagi kalian setelah imannya kan. Sekarang tidak ada maaf bagi kalian. Kalian telah kafir setelah berimannya kalian. Karena mencela syariat Allah Jalla Subhanahu. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Jangan sekali-kali kita mencela syariat Allah Jalla Subhanahu. Sekarang muncul tokoh Islam yang mencela persoalan jenggot. Allahu Akbar. Mencela persoalan jenggot, barakallahu fikum. Seseorang bila berjenggot dan semakin panjang jenggotnya, maka akan semakin goblok. Yang mengucapkan demikian tokoh yang ditokohkan oleh kaum muslimin. Mencela barakallahu fikum. Digambarkan bahwa jenggot itu merupakan budayanya orang Arab. Sehingga kalau seseorang itu berjenggot, maka pikiran yang semestinya diserap oleh otaknya itu diserap oleh jenggotnya yang panjang. Semakin panjang jenggotnya, semakin goblok dia. Ya Allah, subhanallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan seseorang lelaki untuk memanjangkan barakallahu fikum jenggotnya, karena itu merupakan sifat pembeda antara kaum lelaki dengan wanita, rahimani wa rahimakumullah. Agar jangan sampai lelaki itu barakallahu fikum dianggap wanita karena dia membuang sesuatu yang itu ciri khas pembeda antara dia dengan kaum wanita, rahimani wa rahimakumullah jalla. Kalau Nabi kita memerintahkan dan beliau mengamalkan, bukankah si pengucap ini adalah mencela syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah kita sebutkan tadi, hukum mencela syariat Allah Jalla wa'ala adalah menjadikan seseorang itu kafir dan batal kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, tidak boleh kita bermain-main dengan mencela syariat Allah Jalla Subhanahu. Kalau kita melihat ada orang yang aneh, kok tiba-tiba kita melihat dia datang menutup auratnya, jangan dicela. Anda harus berbangga barakallahu fikum. Dia menutup auratnya, rahimani wa rahimakumullah, dan dia melaksanakan perintah Allah Jalla wa Ala dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Anda memberikan celaan karena mencela pakaian yang itu disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala, khawatir menyebabkan kita keluar dari agama Allah Jalla Subhanahu. Jaga mulut kita, jaga lisan kita ini. Lidah tidak bertulang, gampang untuk digoyangkan. Bila digoyangkan, sulit untuk direm. Maka remlah lidah kita ini dengan ilmu agama. Segenap saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla Fi'ula. Maka oleh karena itu, saya berpesan melalui majlis ini, yaitu kalau kita ingin berbahagia hidup di dunia, al-falah wal-faud dan bahagia di dua negeri, maka lakukan kajian terhadap la ilaha illallah, lalu kemudian amalkan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Kedua, saya mengajak kepada para da'i ilallahi jalla subhanahu yang ada di tengah kaum muslimin, mari kita mengajak saudara kita memperbaiki akidahnya, memperbaiki ketauhidannya, karena inilah dia akan menjadi bekal yang kuat dan bekal yang terbanyak untuk menghadap Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Jangan anda wahai para da'i merasa puas melihat dia sholat sementara akidah dan tauhidnya itu hancur, barakallahu fikum, rusak rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah jalla wa ala memberkahi kita semuanya dan memberikan hidayah kepada kita dan kepada segenap saudaraku kaum muslimin, tampil menjadi pejuang-pejuang tauhid, tampil menjadi pejuang akidah, dan kita berharap semoga Allah jalla wa ala membersihkan negeri kita ini dari penampilan-penampilan kekufuran dan penampilan-penampilan kesyirikan. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.